untuk Anda Mitra Bisnis Tas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Jogja, di Asik FM Jogja ya. Bersabar dengan menunggu jawaban dari Bang Kavi. Tadi ada dua penelpon masuk. Selingan dulu sebelum ke sana, ini ada Pak Haryawan di Surabaya. Koreksi untuk nama Bang Kavi, K-A-F-I, biasa aja bukan kafe ya. Nanti kita minum-minum kalau di kafe. Katanya gini dari Pak Haryawan nih, iyalah Bang Kavi, kalau kita tinggal di kota besar memang bagusnya nyamar jadi orang miskin biar aman. Jadi kisar-kisar orang banyak ya, Pak. Oke, tadi Pak Iwan sama Pak Prasetyo, apa garis benang merahnya? Ya, jadi sebenarnya sih ya, amazing services itu sebenarnya tidak selalu harus menguras cost gitu loh. Karena bisa saja dilakukan dengan sentuhan yang sifatnya pribadi, tetapi luar biasa, amazing gitu loh. Contoh, kemarin saya naik pesawat kapal terbang gitu loh. Waktu saya ngasih jaket saya ke pramugari, pramugarinya ngomong begini, hai. Jangan genit gitu dong. Oh ya, ini lagi jadi pramugari ya, lanjutkan pramugari. Bang, lanjutkan. Dia bilang, nice to see you again. Terus udah gitu, padahal sumur hidup ya, sumpe swear. Gue baru pernah lihat dia sekali. Tapi kan kita kan kagak, ini dong, karena dia udah ngomong itu. Nice to see you again. Terus dia bilang sama dia, no wonder I always see you in this flight gitu loh. Jadi dia bilang, wah kayaknya Anda regular sekali dong. Terus gue langsung terkesima dong. Padahal gue belum pernah ketemu dia. Padahal gue juga baru naik di jam itu gitu loh. Kagak sering-sering amat gue naik pesawat. Enggak bang, nyanyian dia secret admirer. Dapatin lu lama. Ya gue cuma nyengir aja dong. Tapi kan hati GR berbunga-bunga gitu. Betul. Jadi kadang-kadang it's only small things like that gitu loh ya. Ini kemarin waktu saya check in di salah satu hotel di Amerika gitu loh. Terus udah gitu resepsionisnya bilang sama saya begini, sering check in juga kalau lagi berpergian. Anda jam berapa sih? Oh, jam 6 kurang 4. Pantes otaknya oblak. Nanti kita diberi diberi surat teguran. Nanti ditegur lagi. Lanjut bang, gimana ceritanya? Dia tanya sama saya, gitu loh, resepsionisnya. Dia bilang, do you need extra pillow? Do you need a special pillow? Gitu loh. Jadi rupanya hotel itu menyediakan yang namanya menu pillow, pillow menu. Tambahan. Jadi mereka bantal. Iya, mereka punya menu bantal. Jadi Anda mau bantal anti alergi, bantal bulu angsa, gitu loh, bantal kapuk, gitu loh. Wah, ini kan, wah, jadi sesuatu yang menurut saya mungkin kecil, gitu loh. Daripada bantal itu udah disediain, mereka kasih saya additional pillow. Itu kan luar biasa gitu loh. Dan itu kayaknya nggak perlu kos, sekedar nanya ya bang servisnya. Iya, paling kan cuma saya check in, nanti tidak lama kemudian ada housekeeping datang ngetok gitu loh, kasih saya ini. Jadi sebenarnya ya, sebenarnya yang namanya pelayanan itu tidak harus ngasih gimmick, misalnya tidak harus ngasih, misalnya tidak harus nambah kos, misalnya waduh harus dikasih balon, misalnya dikasih pen, dikasih umbrella, dikasih mug, nggak harus seperti itu. Tapi bisa berbentuk sesuatu, bisa berbentuk gesture, bisa berbentuk berbentuk sesuatu lip yang service. Iya, bisa sesuatu yang mungkin tidak memerlukan biaya, tapi biayanya tetap ada sih, nggak mungkin nol, tapi adalah melatih Anda punya customer, Anda punya staff untuk lebih kreatif dalam mendelivery service. Ada level servicesnya nggak bang? Tadi pertanyaan Pak Prasetyo, ada nggak sih model low high? Oh iya dong, kalau di industri iya. Jadi misalnya begini, kalau biasanya misalnya kan account ya, kayak account gitu kan. Kalau di industri iya, misalnya contoh misalnya, oh dia accountnya account katakanlah omsetnya adalah omset tipe 3 misalnya, maka yang melayani juga adalah staff tipe 3 gitu loh, ada levelnya gitu loh. Tapi kalau wah ini accountnya gede sekali gitu loh, kakap nih, tipe 1 gitu loh, udah pasti yang melayani misalnya direktur. Nah kalau dia accountnya tipe 2 mungkin yang melayani manager misalnya. Kalau accountnya tipe 3 yang melayani mungkin cuma supervisor. Jadi memang level personality-nya tuh ada gitu loh. Okay. Gitu. Oke, okay. Ini juga ada pertanyaan dari Bapak Budi di Bekasi ya. Bang Kavi, apa kriteria amazing service? Apakah ada perbedaan di tiap industri atau bidang? Lalu siapa yang menilai amazing service itu sendiri? Customer-nya atau perusahaannya? Oh, customer-nya dong. Customer-nya, dan customer-nya itu yang selalu mengatakan kepada pimpinan perusahaan, wah, dia bilang, your service is amazing. Bukan dari perusahaannya itu sendiri yang mengatakan bahwa servisnya itu amazing. Oke, okay. Even itu ini seperti pertanyaan Bu Sriati, meskipun itu produknya biasa-biasa aja, Bang. Karena ini, Bang, bagaimana harus membuat amazing service kalau produk kita itu sebenarnya biasa-biasa aja gitu? Jadi, misalnya contoh ya, waktu kita kita dinner ya. Dan kita dinner itu di salah satu restoran di Boston gitu loh. Dan kita mula-mula gitu ya, datang gitu ya, kita agak kecewa juga gitu loh. Karena pelayannya udah tua-tua. Dasar loh. Tuir-tuir, bukan perempuan, lelaki. Oh, oke. Jadi ini kita berpikir mulanya, wah gila, ini restoran kagak sanggup ngegaji pelayan baru atau tapi ternyata kenapa mereka memberikan kita pelayan yang sudah tua, yang senior, karena mereka sudah sangat berpengalaman menghandle gitu loh. Nah, waktu dia kita ngobrol, tahu nggak pelayan ini sanggup berapa bahasa? Pelayan ini memiliki kemampuan untuk berbahasa 9 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Jadi karena pengalamannya sudah berpuluh-puluh tahun gitu loh, dia tuh punya pengalaman untuk mengerti bahasa, jadi Anda bisa bayangkan. Dan dia bilang kepada kita, dia bercerita kepada kita, dia bilang bahwa tugas dia adalah bukan melayani gitu loh, tapi tugas dia adalah memastikan bagaimana customer itu benar-benar bisa menikmati makan yang enak gitu loh. Karena seringkali kalau orang baru datang ke restoran, satu ke satu restoran, itu gak mengerti menunya. Dan seringkali 90% orang tidak bisa menikmati makan di salah satu restoran itu karena salah pesan. Exactly. Sorry Bang, gue colong bahasa lo. Oke, kita harus break dulu ya Bang ya. Tahan sesaat.